السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنبوجي الله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Mulk ayat ke-22 ya. Nah. Ya, silakan dibaca Pak Edi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Bagaimana tadi? Ya. Apakah siapa yang dan apakah orang yang berjalan di atas wajahnya lebih mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan lurus dengan tegak gitu ya. Berjalan tegak di jalan yang lurus. Hamzah harfu istifham. Pak, harfu istifhan, man isi mausul sebagai mubtada, yamsi fi'il mudhore sebagai istilah, mukiban itu hal Ustaz ya. Ya, hal. Ala wajihi jar majrur, wajihi alha sebagai mudhof ilai, ahda khobar dari man tadi ya. Nah. A harf ahamzah sebagai ini bukan a tapi am. Asalnya am sama man digabung jadi amman. Am harfu istifham ya Ustaz. Adfin. Adfin. Am itu harfu adfin. Adfin ya. Man isim mausul yamsi fi'il mudhari sebagai silah sawiyan hal ala sirotin jar majrur mustaqimin, mustaqim khobar. Nah, mustaqimin bukan khobar. Mustaqimin itu na'at ya. Na'at dari sorotin. Nah, maksud alam mustaqimin adalah khobar, na'at dari sirotin. Bismillahirrahmanirrahim. Afamayyam si munakasan ala wajihi la yadri aina yasliku wala kaifa aina yasluku aina yasluku wala kaifa yadhabu asaddu istiqamatin ala alat asaddu istiqamatan asaddu istiqamatan ala tariqi wa ahda amma yamsi mustawiyan muntasibal qamati muntasibal qamati saliman ala tariqi wadihin ala tariqin wadihin ala tariqin wadihin la i'wijaja fihi la i'wijaja fihi wa hadha mathalu darbahu wa huwa lil kafiri wa hadha masalun darabahu Allah gitu wa hadha masalun darabahu Allah lil darabahu lil kafiri wal mu'minina wal mu'mini ya lil kafiri wal mu'mini. Nah, apakah orang yang berjalan di atas kepalanya, di atas wajahnya, tidak tahu la bagaimana berjalan. Layat itu apakah nanti orang tidak yang tahu. tidak tahu bagaimana ber layat tadi tidak tahu di mana jalannya dan bagaimana pergi, bagaimana dia pergi. Lebih kuat, lebih istiqomah atas jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan lebih Apakah orang lebih besar istiqomahnya di atas jalan dan lebih mendapatkan petunjuk kayak gitu. lebih istiqomah di atas jalan dan lebih mendapat petunjuk? Apakah orang yang berjalan tegak Atau atau ya atau orang yang berjalan tegak impossible komat muntasabu ya tegap tegak ya juga ya maksudnya lurus gitu ya. lurus dan Salimah. selamat atas jalan orang dan wadihin la wadihin ini jelas ya saya Ya. torikin wadihin jalan yang jelas la, dan tidak bengkok di dalamnya. Nah. Ini adalah perumpamaan bagaimana Allah Yang Allah ambil. yang Allah ambil untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mukmin. Baik, ya warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Apakah orang yang berjalan dengan wajahnya dibenamkan ya itu lebih mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus? Ayat ini mengandung permisalan atau perumpamaan yang Allah gambarkan antara orang yang kafir dengan orang yang muslim. Allah mengumpamakan bahwasanya orang kafir itu seperti berjalan dengan cara membenamkan wajahnya ke bumi. Sehingga dia tidak mengetahui kemana dia berjalan dan bagaimana cara menempuh jalan tersebut. Ini perumpamaan orang kafir. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan dengan tegak, dengan tegap. Sehingga mereka tahu bagaimana cara menempuh jalan tersebut dan ke mana arah mereka berjalan. Karena orang-orang kafir itu mereka menempuh jalan yang sesat, ya. Menempuh jalan kesesatan. Disebabkan karena mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat yang hak, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang hak, punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan yang hak. Sementara orang yang beriman, mereka gunakan telinganya, matanya, dan hatinya untuk menerima dan menjalankan kebenaran. Ini perumpamaan antara orang kafir dengan orang Muslim. Nah, lanjutkan. Silakan Bu Dahyalis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilam ma tashkurun. Katakanlah bahwa dia yang menumbuhkan kalian dan menjadikan kalian mempunyai pendengaran dan penglihatan dan hati. Akan tetapi kalian Sedikit. sedikit sekali bersyukur. Qul fi'lun amrin huwa mubtada alazi isim isyarah isim mausul alazi itu isim mausul ya Ustaz ya? Jadi isim mausul. Isim mausul sebagai khobar. Ya. Ansha'a mafulun bihi kum mudafun ilaihi wa harfu atfin ja'ala fi'lun madin. Kum itu bukan mudaf ilaihi. Kan ansha'a fi'l madi kan? Oh iya. Ansha'a kumnya maful bihi. Ansha'a fi'il madi, kumnya maf'ulun bi. Salah. Wa harfu atfin, janganlah fi'ilun madin, lakum jar majrur, as-sam'a maf'ulun bihi, wa harfu atfin, absoro, wa absoro matuk ke sam'a, wa alwau harfu atfin, afida maktub ke asam'a. Kolilan hal ma mubtada taskuruna fi'lun mudhari'un alwau sebagai fa'il sebagai khobar dari mubtada. Jadi ma apa ma? Ma mubtada. Terus apanya mana? Taskurun fi'lun mudhari' alwau sebagai fa'il jumlah taskurun sebagai khobar dari mubtada. Tapi ini maknanya bukan mubtada ya, karena coba deh diterjemahin. Kalau diterjemahin aja itu nggak bisa kan sebagai mubtada. Sedikit sekali. Iya, jadi bahkan maknanya ini nggak bisa kita terjemahin kan. Jadi maknanya itu mak Zaidah dia. Oh, mak Zaidah. Maknanya mak tambahan. Ya, sedikit kali kalian bersyukur. Nggak diterjemahin kan? Jadi Berarti... maknanya nggak kita terjemahin. Makanya ini namanya maknya mak Zaidah. Zaidah. Kenapa? Karena ada kolilan. Kolilan mau nyambung sama tashkurun gitu kan. Kan isim sama fi'il gak bisa yang kayak gini. Kolilan tashkurun tuh gak bisa. Makanya ditambahin ma di tengah-tengahnya. Ya. Jadi kolilan ma tashkurun. Jadi maknya adalah ma za'idah. Kolilannya di apa Ustaz? Kalau kolilan tuh dia sebagai maf'ul mutlak. Ada yang dibuang itu. Oh, maf'ul mutlak ada yang dibuang di sini. Tashkurun betul maf'ul mudhari ya? Tashkurun fi'il mudhari wawunya fa'ilnya. Baik. 23. Ini sampai mana nanti Ustaz? Oh iya, enggak apa-apa. Entar kita. Qul lahum ayyuhar rasulu Allahu huwallazi au aujudukum minal aujadakum adama. Fil madi. Aujadakum. Aujadakum minal. Aujada yujidu. Aujadakum minal adama. Wa ja'ala. Kan min. Oh, Adam boleh, boleh dia kasih loh Ustaz. Ini minal Adam tuh maksudnya bukan, kalau Adam tuh pakai Hamzah Bu, kalau Nabi Adam ya. Ini Adamnya dari tiada. Dari minal tiada. Adami. Nah Adami. Oh jadi ada alnya. Kalau nama nggak mungkin ada alnya. Oh iya, nama Ustaz. Oh jadi aku minal Adami, waja'alallaku musam'a litasma'u bihi. Wal absoru litabsor wal absoro wal absoro litabsoru bihi litabsoru biha wal qulub wal quluba litaqulu biha qalilan litaqilu biha qalilan ayyuhal kafiruna ma tu'adduna syakara hazihin ni'am. Bukan syakara. Ma tu'duna syukra. Ma syukra. Hazihin ni'ami. Ma tu'duna syukara. Syukra bukan syukara. Syukara mah kayak gula. Syukra. Ma tu'duna syukra. Hazihin ni'ami ya Ustaz. Iya. Ni'ami. Li rabbikum allazi an'ama biha alaikum. Ya, habis itu. Habis itu. Qulum. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, Allah yang menjadikan dari tidak ada. Allah yang telah membuat kalian ada dari sebelumnya tidak ada. Allah yang telah membuat kalian ada dari sebelumnya tidak ada. Dan menjadikan buat kalian telinga untuk mendengar. Dan mata untuk melihat dan hati untuk berpikir. Gimana menerjemah kolilan ini Ustaz? Kolilan ayuhal kafirun. Sedikit sekali. Ya, sangat sangat sedikit wahai orang kafir. Sangat sedikit wahai orang kafir. Kalian menunaikan syukur. Kalian menunaikan syukur Atas nikmat ini. Atas nikmat ini kepada Tuhan kalian. Yang telah memberi kalian nikmat atas kalian, katakan kepada mereka. Udah, habis itu. Oh, Oh iya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang membuat kalian yang awalnya tidak ada menjadi ada, dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan juga penglihatan dan juga perasaan atau hati. Qalilam ma tashkurun, ya. Betapa sedikitnya kalian bersyukur kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Logikanya, ya, kalau misalnya kita punya teman, dia baik kepada kita, sering menolong kita, sering membantu kita dia saat kita kesusahan, tentu kita ya akan sangat berterima kasih kepadanya dan berusaha untuk membalas kebaikannya. Itu kalau kita bicaranya hubungan antara kita sesama manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mengatur segala urusan kita, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Ya, tentu harusnya membuat kita lebih ya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan apa yang Allah turunkan. Beriman dengan semua rasul yang Allah utus. Itu cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Mereka sadar bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang mengatur ya semua urusan mereka. Sehingga timbal baliknya kita semua menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir ya, sekalipun begitu banyak nikmatan yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang-orang kafir. Diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Rabb yang telah menciptakan mereka. Nah, kita lanjutkan. Ya Umi Ida, silakan. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi daka. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dialah yang telah mengembangbiakkan kalian di bumi dan hanya kepadanya kalian dikumpulkan. Kul fi'lun amrin wa mubtada alladhi isim mausul sebagai khobar dero'a fi'lun madin kum afwan maf'ulun bi fil aradi jar majrur alwawu harfu atfin ilaihi jar majrur tuhsaruna fi'lun mudori alwawu sebagai fa'ilnya. Bukan fa'il kan, tuhsarun ini fi'lnya fi'l majrur Bu ya. Ya. Oh. Apa? Jadi dia wawunya gimana Ustaz? Naibul, tuhsaruna fi'l mudori. Oh iya iya apa Ustaz? Tuhsaruna fi'lun mudori mudori un lil majrur majhul alwaw sebagai naibul fa'ilnya. Tafsirnya kullahum awahu huwalladhi khalaqakum wa nasyarakum fil ardi wa ilaihi wahdahu tujma'una ba'da hadat tafarruqi lil hisabi wal jazai. Katakanlah kepada mereka, Allah dialah yang menciptakan kalian dan menyebarluaskan kalian di bumi, dan hanya kepadanya saja kalian akan dikembalikan setelah pecahnya bumi ya Ustaz. De tafaruki setelah perpisah ya. Perpisahan tafaruk. Pecahnya. Setelah pecahnya bumi untuk dihisab dan untuk diberi balasan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ufika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dialah Allah yang telah membiarkan kalian berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Di antara nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan bumi itu mudah untuk dihidupi, ya, untuk ditinggali oleh manusia sehingga mereka bisa, ya, berkembang biak di sana. Maksudnya anak pianak hingga banyak keturunannya sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengingatkan bahwasanya ya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara karena wa ilaihi tuhsyarun, ya. Kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Ya, karena hari kiamat adalah yaumul hisab wal jaza, hari di mana setiap orang akan dihitung amalannya, lalu setelah itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya akan memperoleh balasan berupa dimasukkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang amalan kejahatannya lebih mendominasi, maka Allah akan balas dengan ya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang menyengsarakan di neraka. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Pak Nurrahim mungkin yang mau baca. Nah, Ustaz. Ayat yang berapa, Ustaz? 25. 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, kapankah janji ini jika kalian benar-benar orang yang jujur, orang yang benar. Wa harfu isti'naf mabni 'alal fathhi, yaqulun fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu rafi'i thubutu nun. Mata fa'ilnya mana kan? Wal fa'ilu wawunya wawunya fa'il. Al wawul jamaah. Wawul jamaah. Naam. Marfu'. Mata mata itu isim istifham ya. Isim istifham mabni. Tapi pertanyaan ini sebagai apa? Sebagai fi mahali rafin mubtada, Ustaz. Ya, khabar ya. Khabar, naam. Ya. Khabar muqaddam, khabar muqaddam. Hadza mabni fi mahali mubtada muakhar. Al-wa'du. Ya, isim isyarah mubtada muakhar. Nam, isim isyarah mubtada muakhar. Al-wa'du badal min hadza. Naam. Marfu'. In harfu syart. Ya. Yeah. Harfu syart. Nah. In kuntum kana ya Ustaz ya. Ya, yeah, kuntum fil madhi naqis. Kuntum fil madhi naqis. Tak fa'il di sini sebagai isimnya. Isim kana, isim kana, shadiqin, khabar kana mansub walawatu nasbihi ya. Di anau jamul mudzakkar salim. Naam. Ya. Tafsirnya yang 25. Wa yaqulul kafirun mata yatahaqqaqu hadzal wa'du bil hasyri ya Muhammadu. akhbiruna di zamanihi ayyuhal mu'minuna in kuntum musaddiqina fima tad'una. Ya, sampai itu. Ini ayat 26 sana. Dan orang-orang kafir berkata, kapankah terjadi janji ini terjadi dengan pengumpulan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabarkanlah kepada kami tentang zamannya, waktunya, wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian orang-orang yang benar tentang apa yang kalian dakwahkan, tentang apa yang kalian klaim. Tad'un itu klaim ya. Klaim. Ida'a ya, bukan tad'un. Kalau dakwahkan da'a ya dulu. Taib. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, bertanya atau berkata, mata hadza alwa'd, kapankah terjadinya janji ini, janji tentang datangnya hari di mana setiap manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. In kuntum shadiqin, ya, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ini ya seperti biasa ya, orang kafir itu ketika dijelaskan kepada mereka bahwasanya hidup di dunia ini sementara, akan ada kehidupan ya setelah kehidupan di dunia, yang mana di akhirat nanti setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Mereka ya selain tidak mau percaya terhadap hari kiamat, tidak mau mereka percaya dengan surga dan neraka, bahkan mereka menantang, ya, bahkan mereka berani menantang kapan terjadinya, ya. Kalau memang hari kiamat itu benar, maka kapan terjadinya? Seolah-olah mereka tidak takut dengan hari tersebut, ya, bahkan minta untuk disebutkan kapan terjadinya. Ini menunjukkan pembangkangan mereka dan kesombongan mereka, ya. Sudah mereka nggak percaya, bahkan mereka menantang. Nah, ini ya di antara kejelekan ya atau keburukan sikap orang-orang kafir, ya mereka bukan hanya tidak percaya, bahkan menyombongkan diri mereka seakan-akan mereka tidak takut ya dengan hari tersebut, sampai berani-beraninya mereka bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Ya, nah kita lanjutkan. Taib ya, Bu Marsi mau coba katanya. Silakan Bu Marsi. Ya, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Qul katakanlah innama, sesungguhnya hanyalah al ilmu, ilmu 'indallah. Ya Allah, wa innama dan sesungguhnya hanyalah ana, aku nadirun, pemberi peringatan mubin yang nyata. Kul fi'il amar innama inna. Enggak. Kalau innama itu sepaket Bu, enggak dipisah dia. Innama itu namanya ada tuh hasrin. Innama itu ada tuh hasrin. Innama ada tu hasrin al-ilmu mubtada ya Ustaz. Ya mubtada. Indallah inda dorong makan Allah idofa. Ya lafzul jalalah mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Zorfiyahnya jadi khobar. Indallah zorfiyahnya jadi khobar ya Ustaz. Am. Wa harfu atok innama apa tadi? Ada tuh hasrin. Terus anak pusat. Mubtada. Aku mubtada adalah. Anak mubtada. Nadirun khabarnya. Iya betul. Mubin sifat. Nah. Udah ya Ustaz ya? Baca tafsirnya ya? Tafsirnya ya. Kul. Mana dia? Ini di tengah-tengah ini. Ayyuhar rasulu liha ulai innal ilma bi waqti qiyamis sa'ati ikhtassallahu bihi wa innama ana nadhirun lakum ukhawifukum akibatukuf akibata kufrikum wa ubayyinu lakum ma amaroni Allahu bi amaroni Allahu di amaroni Allahu bi bayanihi ghayatul bayani ghayatul bayani ghayatul bayani. Katakanlah diterjemahkan dulu ya. Kul katakanlah ayyuhar rasul wahai rasul liha ulai untuk mereka innal ilma sesungguhnya ilmu bi waqti qiyamis sa'ah dengan waktu datangnya hari kiamat ikhtasallahu bihi hanya Allah yang tahu gitu ya Tete maksudnya. Ya betul. Wa innama dan sesungguhnya ana nadhir saya adalah pemberi peringatan lakum bagi kalian ukhawifukum aku menakuti mereka kalian menakuti kalian ya aku menakuti kalian akibat kufrikum akibat dari kekufuran kalian wa ubayyina lakum dan aku memberi penjelasan kepada kalian ma amaroni Allah apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepadaku dibayanihi dengan penjelasannya ghayatal bayan benar-benar jelas benar-benar jelas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu 'indallah. Sesungguhnya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat sebagaimana tidak ada yang tahu kapan seseorang itu menjemput ajalnya. Kapan seseorang itu menemui ajalnya. Karena hikmahnya, kalau sekiranya seseorang itu tahu kapan dia akan meninggal, tentu dia akan ya mempersiapkan dirinya apa namanya sebaik mungkin. Ya, kalau sekiranya setiap orang itu tahu ya meninggalnya pada usia berapa, hari apa, jam berapa, tentu seseorang akan cenderung lalai. Oh, masih lama, masih lama, masih lama. Ya. Jadi sengaja hari kiamat, kematian dibuat misteri oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya agar manusia ini berlomba-lomba ya mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Tidak ada satu hari kecuali isi dengan kebaikan. Karena dia tidak tahu kapan ya, akhir hayatnya yang akan ya menyapanya. Oleh karena itu tugas kita sebagai seorang muslim ketika telah dijelaskan bahwasanya akan ada hari, bukan mempertanyakan kapan terjadi, justru apa yang kita lakukan ya ketika itu terjadi. Sudah siapkah kita menghadapi hari tersebut? Apa bekal yang kita siapkan untuk menghadapi hari tersebut? Jadi, jangan seperti sebagian orang zaman ini, yang pembahasannya selalu berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Ini, ya, pembahasan yang cenderung berlebih-lebihan. Seorang muslim itu, ya, ketika membahas hari kiamat, bukan fokus pada, ya, kapan terjadinya tanda-tandanya, bukan fokus pada itu, tapi fokus kita adalah bagaimana kita menghadapi hari tersebut. Bagaimana kita membekali diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Karena di hari ya itu semua ya perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada satu kebaikan pun atau satu kejahatan pun yang luput dari ya catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi harusnya itu yang kita siapkan, bukan malah bertanya kapan terjadinya ya. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi tugas seorang rasul itu adalah memberikan peringatan kepada umat manusia, ya, menjelaskan bahwasanya ya, di akhirat nanti akan ada kenikmatan surga dan juga akan ada azab yang mengerikan dan menyedihkan di neraka. Itu adalah tugas seorang nabi, ya, menjelaskan kepada umat manusia beberapa perkara gaib yang hanya ya diketahui dengan kita membacanya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim itu mencukupkan dirinya ya ketika Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang hari kiamat, menjelaskan tentang surga dan neraka, maka fokus kita bukan yang mempelajari tanda-tandanya. Ya, tapi fokus kita adalah bagaimana kita membekali diri kita untuk menghadapi hari tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Tanggung ya, kita selesaikan insyaallah surah Al-Mulk ini. Ya, silakan Bu Reni. Mana ini? Afan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat azab yang dekat, muka-muka orang-orang yang kafir menjadi buruk dan dikatakan ini adalah yang dulu kalian mintakan. Alfa'u harfu isti'naf, lamma waraf, ro'au fi'il madhi, alwawu sebagai fa'ilnya Ustaz. Alha'u maf'ul bi, zulfatan, ini hal ya. Si'at fi'il madhi, majhul. Ya, fi'il madhi majhul, wujuh fa'ilnya. Ya. Si kalau fiilnya majhul bukan fa'il. Naibul fa'il, maaf, naibul fa'il maksudnya. Wujuh naibul fa'il alladzina, ini mudhof ilaih ya. Iya, mudhof ilaih. Kafaru fi'il madhi alwawu sebagai fa'il. Alwawu harfu 'athfin, qila fi'il madhi majhul. Hadza ini mubtada ya Ustaz. Ini isim isyarah sebagai mubtada. Alladhi isim isyarah sebagai khobar, kuntum, fi'il maldi naqis, tum sebagai isimnya, bihi jar majrur, tadda'un, fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, dan jumlahnya sebagai khobar kana. Falamma ra'al kuffaru azab Allahi qariban minhum wa'ayunuhu. Wa'ayanuhu, ya Ustaz ya. Wa'ayanuhu zaharatiz zillatu wal kabbatu ala wujuhihim wa qila tawbihan lahum hadha alladhi kuntum tatlubuna ta'jilahu fid dunya. Maka ketika orang-orang kafir melihat azab Allah yang dekat dengan mereka dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tampaklah az-zullah itu kehinaan. Kehinaan. Wal kabah. Sama kehinaan juga. Ya, tampaklah kehinaan pada wajah-wajah mereka dan dikatakan kepada mereka. Taubihan itu dan dikatakan kepada mereka. Iya. Apa ejekan? Apa ejekan Ustaz? Dan dikatakan kepada mereka dengan ejekan. Inilah yang kalian mintakan kesegaraannya ketika di dunia. Ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Fiik barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka, ya, yaitu orang-orang kafir, melihat, ya, hari kiamat itu, zulfatan dengan dekat, si'atu baru menjadi buruklah wajahnya orang-orang kafir. Ya. Dan dikatakan kepada mereka, ah, hari yang dahulu kalian nanti-nanti. Ya, dia sebelumnya mereka mempertanyakan kapan terjadi hari kiamat. Namun ketika hari kiamat itu terjadi, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, maka berubahlah wajah mereka menjadi sangat buruk, yang menandakan bahwasanya mereka berada di jalan kesesatan dan mereka menyesali perbuatan mereka. Namun semuanya sudah terlambat, ya, mereka menjadi, ya, hina karena kesesatan mereka. Dan ketika itu dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah hari yang dahulu kalian minta disegerakan di dunia. Ya, ketika itu terjadi mereka menyesal, ya. Namun penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Nah. Ya, Pak Ardan, ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iy aw rahimana wa man yujirul kafirina min 'adzabin alim. Katakanlah, tahukah kalian jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, lalu siapa yang dapat melindungi kafir, orang-orang kafir dari azab yang pedih? Nah, kul fil amr alhamzah sebagai kul fil amr, filenya anta, terus hamzah sebagai istifham, Ustaz, ya. Iya. Ra'aitum fil madhi, fa'ilnya terus sa'i, Ustaz. In tumnya, ya, fa'ilnya. Tum atau ta, Ustaz? Ya, kalau mau dirinci, ta-nya fa'ilnya, mimnya alamatul jam'i, gitu. Terus in harfu syartin, Ustaz. Naam. Ahlaka fi'il madhi. Nunnya nun biqaya. Yaknya maful. Ya, maful bi. Allah lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Naam. Waw huruf ataf man isim mausul, ya. Man itu isim mausul sebagai ma'tuf, ya. Sebagai ma'tuf. Ma'tuf mana? Ma'tuf ke ya mutakallim. Kan okay. Jika Allah mematikan aku dan orang bersamaku, berarti kan ma'tufnya ke aku, kan? Naam. Ma'a berarti dorof, ya. Terus ma'a, ya. Ma'a dorof, ya, betul. Ya-nya sebagai kofilai. Au patof. Rohima fi'il madhi. Fa'ilnya kembali ke lafzul jalalah Allah. Na' mafulun bih, Ustaz. Ya, fa'ilnya Allah. Kemudian na'nya? Mafulun bih. Maful bih. Pak. Jawab syarat, ya, Ustaz. Ya. Man ini sebagai isim man isim sibham sebagai sebagai mubtada, ya. Sebagai mubtada yujiru fi'il mudhari, fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali ke mana, Ustaz? Ya, betul. Al-kafirina mafulun bih. Min azabin jar majrur alimin na'at. Ya. Tafsirnya qul ayyuhar rasulu lihaula'il kafirina akhbaruni akhbiruni fil amr akhbiruni in amatani amatani Allahu amatani Allahu amatani Allahu wa man ma'i minal mu'minina kama tatamannauna au rahimana fa akhkhara ajalana wa 'afana min 'adzabihi faman hadha alladhi yahmikum wa yamna'ukum min 'adzabin alimin muji'in. Katakanlah wahai Rasul, atas perkara ini terhadap orang-orang kafir, akhbiruni, kabarilah aku, kabarkanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku jika aku dimatikan Allah. Allah mematikanku. Ya, Allah mematikanku dan orang-orang bersamaku dari golongan kaum mukmin, kama tataman nauna, seperti yang bagaimana yang kalian harapkan, bagaimana yang kalian harapkan, atau diberi rahmat ya Ustaz ya, atau Allah merahmati kami, atau lalu Allah merahmati kami lalu mengakhirkan ajal kami Ustaz. Ya. Wa'afana dan memaafkan kami Ustaz dari adabnya. Faman hadzal, maka siapakah yahmikum melindungi kalian? Siapakah yang akan melindungi kalian dan menjaga kalian dari adab yang pedih? Ya, nah. Ya barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Fik barakallahu Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir, أرأيتم, ya bagaimana pendapat kalian, إن أهلكني الله, jika Allah mematikan aku, wa man ma'ya, dan orang-orang bersamaku dari kelompok orang-orang yang beriman, au rahimana, atau Allah memberikan rahmat kami lalu Allah panjangkan ajal kami, famay yujirul kafirina min adabin alim, maka siapakah yang bisa melindungi orang kafir dari adab yang pedih. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang yang beriman itu kehidupannya baik, kematiannya pun baik. Kehidupannya baik, kematiannya pun baik. Makanya sini dikatakan, ya, in ahlakani Allah mamaya, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku. Jadi kalau misalnya orang mukmin berperang melawan kafir, lalu kemudian mereka meninggal, ya, mati syahid dalam peperangan, maka itu baik bagi orang mukmin tersebut. Begitupun, ya, kalau Allah takdirkan kemenangan bagi orang yang beriman, ya, sehingga mereka menempuh hidup lebih panjang, maka itu pun baik bagi orang yang beriman. Karena semua urusan mukmin baik, ya. Kesusahannya adalah kebaikan, kelapangannya juga kebaikan. Hidupnya adalah kebaikan, kematiannya juga kebaikan. Ini urusan orang yang beriman. Sementara orang yang kafir, kalau mereka ya sudah, mereka tinggal menunggu azab saja. Ya. Makanya saya katakan, "Famay yujirul kafirina min adabin alim." Maka siapakah yang dapat melindungi orang kafir dari azab yang pedih? Nah, ini menunjukkan bahwasanya beruntung ya kita sebagai seorang muslim, karena bagi seorang muslim kehidupannya itu adalah kebaikan, kematiannya pun kebaikan, ya. Tidak ada ya urusan yang buruk bagi orang yang beriman. Semuanya adalah kebaikan. Berbeda dengan orang yang kafir, ya. Kebaikan bagi orang kafir hanya ketika mereka hidup di dunia saja. Tapi kalau mereka mati, ya mereka tinggal menunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Nurul, ya. Bu Nurul. Nah, Ustaz. Ya. Ayat ke 29, Ustaz. Iya, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanyalah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kul fi'il amr huwa mubtada ar-rahman ini khobar ar-rahman amanna fi'lun madin nanya sebagai fa'il bihi jar majrur al-wawu sebagai harfu atfin alaihi jar majrur tawakkalna itu fi'lun madin Ustaz nanya sebagai fa'il Alfa'u sebagai harfu ibtidaiyah atau istinaf. Asinu sebagai huruf istiqbal. Harful istiqbal. Ta'lamuna fi'lun mudhari'un. Kemudian fa'ilnya alwawu. Atau man. Masa ta'lamu. Wawunya, fa'ilnya wawunya benar. Alwawu. Mannya sebagai maf'ul bi. Tadi dulu. Iya benar ya. Maka ya. Kalian mengetahui siapa betul. Mannya adalah maf'ul bi betul. Ya. Terus. Man maf'ul bi huwa. Huwa ini domir sebagai mubtada. Oh mubtada. Oh huwa domir munfasil sebagai mubtada. Kemudian fi dolalin jar majrur mubinin sebagai na'at dari dolalin. Betul, Ustaz. Terus? Ininya, Ustaz, ya. Tafsirnya, ya. Tafsirnya, ya. Kul. Katakanlah, Allahu huwa rahmanu saddaqna bihi wa amilna bisyar'ihi wa ato'nahu wa alaihi wahdahu i'tamadana fi kulli amaruna fi kulli umurina ta'lamuna ayyuhal kafiruna idza nazal al-azabu. Nazal itu turun, bukan menurunkan. Kalau turun, dia fa'ilnya. Apabila azab turun, nazal al-azabu. Idza nazal al-azabu, ayyul fariqaini minna wa minkum fi bu'din wadihin ansiratillahi. Tarkik aja ansiratillahi. Ansiratillahil mustaqimi. Katakanlah Allah dia yang maha pengasih dan kami membenarkannya atasnya wa amilna dan amalan-amalan kami. Dan kami mengamalkan syariat-syariatnya. Dan kami mentaatinya dan atasnya dan hanya kepadanya saja. Dan hanya kepadanya saja kami menyembah dan mengagungkan. Tempatnya itu kami bergantung gitu ya. Wahdahu saja, dan hanya kepadanya saja kami menyembah. Nah, kami apa namanya? Menggantungkan. Ya, menggantungkan. Dan hanya kepadanya saja kami menggantungkan dalam setiap urusan-urusan kami. Fasata'lamuna, maka akan kalian akan mengetahuinya, ayuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, idza nazalal adzabu, jika turun adab, ayul fariqaini minna, manakah di antara dua kelompok? Manakah di antara dua kelompok? Antara kami dan kalian. Kami dan kalian, fi bu'din, dari yang jauh dan yang jelas. Dari kejauhan yang jelas. Dari kejauhan yang nyata gitu ya. Dari kejauhan yang nyata. Yang nyata dari jalan Allah yang lurus. Ya, dari jalan Allah yang lurus. Baik ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Katakanlah dialah Allah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya lah kami bertawakal, maka kalian nanti akan mengetahui siapa yang ada di dalam kesesatan yang nyata. Lagi-lagi ya, kita mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya kita ya, orang-orang Islam, orang-orang beriman, kita membenarkan Allah. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tawakkalna, dan kita menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Karena orang kafir itu mereka baru sadar kalau sudah diturunkan azab kepada mereka. Maka nanti ketika azab telah turun kepada mereka, ketika mereka telah dihempaskan ke dalam neraka, barulah mereka menyadari bahwasanya mereka di atas kesesatan yang nyata. Dan mereka akhirnya menyesali perbuatan mereka, namun penyesalan di akhirat tiada guna. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Nah, kita baca ayat yang terakhir. Ibu Hayati, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'. Tikum bima imma'in. Tapi buatnya gairan apa gauran? Gai. Gau ya. Gauran. Pakai wawu. Salah tulis. Kurang lagi. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum bima imma'in. Katakanlah, apakah kalian perhatikan jika menjadi air kalian kering, jika air kalian menjadi kering, maka siapa yang mendatangkan kalian dengan air yang mengalir? Qul fi'il amr, aro'aitum fi'il madi, tumnya sebagai fa'il. In harfu syartiyah jazimah. Asbaha fi'il madi nakis. Kalau kayak gini enggak ada zima ya, karena kan dia fi'il madi. Oh, syart dia aja. Harfu ya. Syart. Asbaha fi'il madi nakis. Ma. Ma hukum. Mas sebagai isim ya. Ma isim. Isim. Isim asbaha. Kum ma mudafun ilai. Gauron. Gauron khobar. Fa harfu jawab. Man isim istifham sebagai mubtada. Ya ya'tikum fi'il mudore. Fa'ilnya huwa. Kum sebagai maf'ul bi. Bima. Bima in jar majrur. Ma'in sifah. Ma'in jar majrur. Ma'inin. Ma'inin. Lanjut. Kul. Kul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikin akhbiruni insara ma'ukum alladhi tashrabuna bi minhu zahiban fil ardi la tasiluna ilaihi biwasilatin faman ghairillahi yuji'ukum bima faman ghairullahi faman ghairullahi yuji'ukum bima ijarin ala wajhil ardi dhahirin lil uyun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, kabarkanlah kepadaku bila air yang kalian minum itu pergi ke dalam perut bumi dan kalian tidak bisa menjangkaunya dengan cara apapun, maka siapa selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian air yang mengalir di bumi dan terlihat oleh mata. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah bagaimana pendapat kalian jika air kalian menjadi kering. Maka siapakah yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Lagi-lagi Allah mengingatkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita manusia betul-betul sangat bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah urusan air. Bayangkan ya, manusia itu kalau tidak ada air, yang dia tidak bisa minum darinya, dia mandi dengannya, mencuci pakaian dengannya, tentu itu akan menyulitkan kehidupan manusia. Jadi, di dalam ayat Al-Quran ini, kita menemukan sekali banyak ayat yang mengajak kita untuk mentadabburi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Agar kita bersyukur kepada nikmat Allah tersebut. Karena seringkali kita itu manusia lalai dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kenikmatan itu baru terasa ya kalau kita kehilangannya. Seseorang itu baru merasakan ya betapa pentingnya nikmat air kalau sudah mengalami kekeringan. Sebagaimana orang yang sakit itu baru bersyukur atas nikmat sehat kalau sudah sakit. Dan inilah manusia ya. Inilah manusia. Jadi marilah kita mentadabburi ya ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sekeliling kita bagaimana Allah menciptakan hal yang bermanfaat bagi manusia, dan itu semua merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita ya sebagai seorang hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara bersyukur yang paling baik adalah dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb kita sembah, yang kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin rabbal alamin. Amin. Kita lihat kepada pertanyaan. Dan ya, demikian kelas kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Allahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.